بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca keterangan atau syarah dari jenis syirkul akbar yang keempat, yang terakhir, yakni syirkul mahabbah. Telah kita lewati pembahasan yang pertama tentang jenis kesyirikan syirkul akbar, syirkul da'wah, syirik di dalam permasalahan doa. Jadi menjadikan adanya selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dia berdoa kepadanya. Ya, kemudian kita sudah masuk pula pembahasan yang kedua tentang syirkun niyah, syirik di dalam permasalahan niat. Yani seorang menjadikan murni dari amalannya untuk yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sama sekali tidak ada dari niat di dalam dia beramal untuk taqarrub ilallah. Ini syirik niat yang merupakan syirkul akbar. Kemudian ya, yang ketiga yang sudah kita pelajari, yakni syirkut ta'ah, syirik dalam permasalahan ketaatan, yakni menaati yang selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, dalam keadaan dia mengetahui perkara tersebut menyelisihi ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia meyakini dari kebenaran ya, hukum yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Baik, kita masuk keterangan berikutnya terkait dengan dalil. Kita membaca ulang dalil tentang syirkul mahabbah ini. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Al-ayah. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara manusia, ya, sebagian dari mereka, ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan baginya, bagi Allah. Yuhibbunahum, di mana mereka, sebagian manusia ini, mencintai tandingan-tandingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kahubbillah, sebagaimana mereka yakni mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kahubbihim lillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Baik, di sini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini, dia akan siap untuk menaati yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, walaupun harus menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari mana ini? Ini ketika dia menyetarakan, menyamakan kecintaannya kepada Allah dan kecintaan kepada selainnya. Tentunya lebih-lebih lagi, ya, pihak-pihak yang mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada kecintaannya kepada Allah. Ya, karena yang menyamakan dari kecintaan ini saja, dia siap untuk menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala demi yang selain Allah yang dia cintai tadi. قال الشارح رحمه الله يذكر تعالى في هذه الآية حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة في dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin. Ini orang-orang yang menyekutukannya di dunia, di kehidupan dunia mereka, di mana yang Allah beritakan di sini mereka orang-orang musyrikin tersebut mencintai yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mencintai Allah. Dari sini menunjukkan kepada kita, ya, bukan berarti orang musyrik itu sama sekali tidak mencintai Allah. Ya, bahkan bukan sama sekali orang-orang musyrik ini tidak kenal Allah. Ya, mereka kenal, bahkan mereka mencintai, tetapi mereka menjadikan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tandingan-tandingan yang dia mencintai tandingan-tandingan tadi sebagaimana dia mencintai Allah. Kemudian wa ma'alahum fid daril akhirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang akibat yang akan didapatkan oleh mereka di kehidupan akhirat. Ini pada kelanjutan ayat berikutnya yang disebutkan pada halaman berikutnya di situ pada firman Allah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba an al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul azab. Ya, yani ini berita tentang nasib mereka di akhirat, bahwa mereka akan masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala, azab yang sangat keras. Haitsu ja'alu lahu andada. Ketika mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tandingan-tandingan. Ay amthalan wa nubara'a, yani adanya amthalan yang semisal, setara, ya, sama, yani dari sisi kecintaan, dari sisi kecintaan, karena ya laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud amthal di sini yakni dari sisi perlakuan orang-orang musyrikin tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka, ya, berlaku yang demikian kepada Allah, yakni dari mencintai, ya, dalam perkara kecintaan. Wa nudara'a, ya, jamak dari nadhir, yakni yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mereka mencintainya. Ya'budunahum ma'ahu, di mana mereka mengibadahi tandingan-tandingan tersebut bersamaan mereka juga beribadah kepada Allah. Wa yuhibbunahum ka hubbihi, demikian pula mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan kita tahu al-mahabbah, ya, merupakan asas dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Wa huwa Allahu la ilaha illahu. Padahal dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali dia. Wa la didda lahu wa la nidda lahu. Tidak ada yang menjadi yakni seteru ataupun tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la syarika ma'ahu. Tidak pula ada sekutu. Ya, sekutu ini pihak-pihak yang ikut ya, bersama di dalam penciptaan ataupun pengatur ya, dan pemilik alam semesta ini sehingga memiliki persekutuan di dalam hak untuk diibadahi. Ini tidak ada. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala semata Rabbul Alamin ya, yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta ini sehingga hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu dinyatakan oleh para ulama war-rabbu huwal ma'bud ya, ar-rabb itulah al-ma'bud, karena yang bukan rabb tidak pantas untuk diibadahi ya, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum ya, wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian rabb kalian. Ya, Allah tidak menyatakan u'budu ilahakum. Ya, sembahlah oleh kalian sesembahan kalian, tidak, tetapi diingatkan rabbakum. Ini ya, bagi orang-orang musyrikin yang tentunya mengerti bahasa Arab, ini sebagai tamparan keras ya, bahwa yang bukan rabb, yang tidak mampu untuk mencipta ya, memiliki dan mengatur alam semesta ini, tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Kemudian wattikhadun niddi lahu a'zamu dhunubi wa azlamu dhulmi wa abtalu al-batil. Sikap menjadikan adanya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam peribadatan, di dalam kecintaan ya, karena mereka tahu kalau dari sisi penciptaan ya, pengaturan terhadap alam semesta, kepemilikan terhadapnya ya, orang-orang musyrikin mengetahui yang demikian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi. Karena di sini menjadikan adanya tandingan baginya ya, dalam peribadatan ya, dalam peribadatan, demikian pula dalam kecintaan, a'zamu dhunubi wa adlamu dhulmi wa abtalu al-batil, merupakan dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kebatilan yang paling batil. Inilah hakikat kesyirikan. Karenanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni siapa saja yang mati di atas kesyirikan ya, yang mati di atas kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya, karena besarnya dosa syirik tersebut. Dikarenakan kita tahu ya, yang dihina dengan perbuatan dosa ini adalah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang disifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Kama fi sahihaini, sebagaimana di dalam as-sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata, yani Ibn Mas'ud berkata, ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'zham. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dosa manakah yang paling besar? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adanya tandingan, yakni dalam ibadah, ya, meskipun kita mengetahui, menjadikan adanya tandingan di dalam rububiyah, ini juga syirik akbar, ya. Tetapi yang banyak terjadi, yang dilakukan oleh manusia, baik, adalah menjadikan tandingan-tandingan dalam apa hak untuk diibadahi, ya, adanya kuburan-kuburan yang dijadikan, ya, tempat untuk berdoa dan menjadi tujuan dari doa itu sendiri. Demikian pula yang lainnya yang dijadikan oleh manusia sebagai tujuan ibadah mereka. Jadi menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yakni kesyirikan, wa huwa khalaqa. Ya. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menggabungkan keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Jadi antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang dosa manakah yang paling besar, Nabi menjawab, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan yakni dalam ibadah, yakni tauhid ar-rububiyah, wa huwa khalaqak, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Ini tauhid ar-rububiyah. Jadi pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah ini merupakan mustazimun, menuntut adanya pengakuan dalam hal tauhid al-uluhiyah. Dan hal yang demikian banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk di dalamnya dalam surat Al-Fatihah, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, ini tauhid ar-rububiyah, ar-rahmanir rahim, tauhid al-asma was sifat, maliki yaumiddin, ya, ini juga tauhid al-asma was sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid, ya, al-uluhiyah. Ya, demikian juga pada surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, malikin nas, ya, ini tauhid al-asma wa sifat. Kemudian ilahin nas, ini tauhid al-uluhiyah. Adapun kul a'udzu birabbin nas, ini tauhid apa? Ya, tauhid di dalamnya ada tauhid al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Kemudian wa qawluhu ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah, ini kelanjutan dari ayat, ya, setelah Allah menyatakan, yakni wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, Allah menyatakan bahwa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala demikian besar. Kata Asy-Syari rahimahullah, wa li hubbihim lillahi wa tamami ma'rifatihim bihi wa tawqirihim wa tauhidihim lahu la yushrikuna bihi syai'a bal ya'budunahu wahdahu wa yatawakkaluna 'alaihi wa yalja'una fi jami'i umurihim ilaihi. Dan dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan hamba-hamba Allah yang beriman, ya, kecintaan yang tidak berbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi, wa tamami ma'rifatihim bih, dan sempurnanya pengetahuan mereka, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini pentingnya tentang kita mempelajari tauhid al-asma wa sifat, ya, untuk kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita ibadahi, ya, yang dengan itu, dengan kita mempelajari tauhid, ya, al-asma wa sifat, ya, secara lebih khusus, ya kita akan bisa mencapai derajat ihsan, ya, derajat tertinggi di dalam tingkatan-tingkatan agama ini. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian wa tawqirihim, sikap pengagungan mereka, ya, tawqir pengagungan mereka, wa tauhidihim lahu, dan pengesaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna bihi syai'a. Ini semua yang menjadikan mereka tidak menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Jadi Asy-Syafi'i rahimahullah di sini mengaitkan antara pengenalan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu dia mengakui akan kemasempurnaan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki kesempurnaan ini oleh selainnya, ya, yang kemudian dengan itu dia mencintainya, ya, dan mengesakannya dan tidak menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun sebagai tandingan baginya. Bal ya'budunahu wahdahu. Ya. Sehingga dengan itu mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, itu yang mereka ibadahi. Wa yatawakkaluna alaihi, dan mereka bertawakal hanya kepadanya saja. Menyandarkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iltifat, yakni menengok sedikit pun kepada selainnya. Ya. Dan wujud kesempurnaan tawakal seorang tidaklah kecuali dengan adanya penyandaran hati yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan olehnya. Wa yalja'una fi jami'i umurihim, dan mereka betul-betul, ya, melakukan yakni pemasrahan diri sepenuhnya, ya, di dalam seluruh urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sikap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kemudian qala syarihu rahimahullah, thumma tawa'ada ta'ala al-musyrikina bih al-zalimin li-anfusihim bidzalik. Faqala walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancamkan orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang telah menzalimi diri-diri mereka bidzalik, yakni dengan kesyirikan tersebut. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang yang zalim itu menyaksikan, yakni iz yarawnal azab, tatkala mereka menyaksikan al azab, ya, azab nar ada di hadapan mereka, ya, nasib mereka di akhirat. Annal quwwata lillahi jami'a, di saat itu, ya, dia betul-betul mengetahui bahwa al quwwah, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Apa yang menjadi sandaran mereka bahwa kami bersama dengan Mbah Fulan, nanti urusannya akan diurusin Mbah Fulan, ya, semua yang seperti itu tidak ada. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pemilik asy-syafa'atul uzma, tidaklah beliau memberikan syafaat untuk para makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka mulukul ard, ya, para penguasa di muka bumi ini. Pada hari tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala lepas seluruh kekuasaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada mereka apa yang menjadi pertanggungjawaban mereka dengan apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia, dengan kekuasaan-kekuasaan yang ada di tangan-tangan mereka ketika itu. Kemudian, wa anna Allaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksanya. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nasib orang-orang yang menyekutukannya dengan sesuatu di antara makhluknya. Qala asy-syarih rahimahullah, qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala. Al-'allamah Ibnu al-Qayyim Muhammad ibn Abi Bakar rahimahullah taala, yang dikenal dengan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sala anid dawai syafi, beliau menyebutkan pada halaman 134, mungkin pada cetakan yang lain berbeda, kata beliau, wa hahuna arba'atu anwa'in minal mahabbah yajib at-tafriqu bainaha. Dan di sini perlu untuk kita ketahui adanya 4 jenis kecintaan yang wajib untuk kita bisa memilah, membedakannya. Ya, kecintaan-kecintaan tersebut. Wa innama dhalla man dhalla bi'adami at-tamyizi bainaha. Kata beliau, dan sesungguhnya, beliau mentaukid, sesungguhnya telah sesat orang yang sesat. Apa sebabnya? Ketika tidak bisa memilah, membedakan di antara kecintaan-kecintaan itu. Ini disini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya poin ini, ya, untuk kita betul-betul bisa membedakan, yang dengan itu kita selamat dari masuk golongan yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di sini, orang-orang yang tersesat. Sebabnya karena tidak bisa membedakan kecintaan-kecintaan ini. Ahaduha, yang pertama, mahabbatullah, yakni mencintai Allah. Ya, jenis yang pertama dari mahabbah, yakni mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepadanya. Wa la taqfi wahdaha fin najati min azabillahi wal fawzi bithawabihi. Tidak cukup hanya semata dengan kecintaan ini untuk seorang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan bahagia dengan pahala darinya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, ini belum cukup. Kenapa? Fa innal musyrikina wa'ubbad as-salib wal yahuda wa ghairuhum yuhibbun Allah. Karena sungguhnya orang-orang musyrikin, para penyembah salib, ya, para penyembah kayu salib, orang-orang Nasrani, wal yahud, orang-orang Yahudi, wa ghairuhum, dan jenis manusia yang selain mereka, yuhibbun Allah, ya, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dijadikan dalil dalam pembahasan jenis syirik yang keempat ini. Allah memberitakan, "Wa minan nas may yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Menunjukkan, ya, lafaz kahubbillah sebagaimana yakni kecintaan mereka kepada Allah, bahwa mereka orang-orang musyrikin juga mencintai Allah. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hanya semata ini saja, yakni kecintaan kepada Allah, ini belum bisa menjadikan seorang selamat dari azab Allah dan bahagia dengan pahala yang Allah berikan. Karena kenyataannya orang-orang musyrikin juga mereka mencintai Allah. Tetapi mereka, yakni orang-orang musyrikin, membagi kecintaan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Adapun kaum muslimin, ya, kecintaan mereka kecintaan yang murni, tulus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Asy-Syarih rahimahullah, kama fil ayati al-mutaqaddimati wa ghairiha. Sebagaimana pada ayat yang telah lalu yang disebutkan pada dalil dari matan ini dan yang selainnya. Ini jenis yang pertama, mahabbatullah. Kemudian al-thani, perkara yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai atau kecintaan kepada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Jenis mahabbah yang kedua, kecintaan kepada apa saja yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi, yakni jenis mahabbah ini, hiya allati tudkhiluhu fil islami wa tukhrijuhu minal kufri. Jenis kecintaan ini, yakni mahabbah ma yuhibbullah, adalah kecintaan yang masukkan pemiliknya ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Kemudian wa ahabbunas ilallahi wa aqwamuhum bi hadhihi al-mahabbah wa ashadduhum fiha. Yani bahwa manusia ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling lurus kecintaannya di dalam perkara ini dan paling besar kecintaannya di dalam permasalahan ini, yakni mencintai apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu manusia ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, kecintaan yang merupakan konsekuensi dari ya, keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusan untuk dia mencintai apa saja dan siapa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya, kecintaan yang seperti inilah ya, kecintaan yang menjadikan dia siap untuk mencintai apa saja dan siapa saja ya, yang harus dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, meskipun ya secara hawa nafsu ya mungkin dia tidak suka dengan itu, dia akan mengalahkan hawa nafsunya untuk tunduk dan taat serta mencintai apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Oleh karenanya kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa habbun nasi ilallah, maka manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, aqwamuhum bihadzihil mahabbah wa ashadduhum fiha, yakni manusia yang paling lurus kecintaannya dan paling besarnya kecintaan di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan tentu kita melihat bahwa ya dari makhluk-makhluknya ya yang paling besar kecintaannya di dalam permasalahan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jenis yang kedua dari mahabbah, yakni kecintaan kepada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Atsalits, yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fihi. Kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, wa fihi, dan yani dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, kecintaan karena Allah. Ini terkait dengan niat atau tujuan lillah. Wa hiya min lawazi mahabbati ma yuhibbu. Dan ini kecintaan yang ketiga ini merupakan lawazim, konsekuensi, keharusan dari kecintaan kepada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wala tastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi wa lahu. Tidaklah akan lurus dari kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa fihi wa lahu, kecuali fihi, yaitu dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dalam syariatnya, walahu juga kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi tidak akan lurus tanpa itu. Ya, sebagai misal, baik, kita diperintahkan untuk mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ya, dari yang paling tinggi kedudukan mereka, yaitu para nabi, para rasul, ya, kemudian para siddiqin, para syuhada, ya, orang-orang salih. Wajib untuk kita mencintai mereka. Ya, cintaan kepada para ulama. Ya, kecintaan ini tidak akan lurus, ya, illa fihi wa lahu. Ya, kecuali fihi fi syariatih wa lahu, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang cinta kepada seorang alim misalnya, ya, tapi kecintaan itu, kecintaan yang bukan karena syariatnya. Ya, berapa banyak di antara orang yang mau cinta kepada orang alim, tetapi terjatuh ke dalam sikap fanatik. Ya. Yang kemudian fanatik ini diwujudkan dalam bentuk membela orang alim tersebut benar atau salah. Ya, ini ya, bukan fihi. Karena kita diperintahkan untuk mencintai mereka juga harus dalam bingkai syariat. Ya, walahu juga tujuannya lillahi ta'ala, dalam rangka untuk mengharap balasan darinya. Ya. Sehingga kalau kecintaan kepada orang-orang soleh bukan karena dalam rangka untuk yakni kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka ini juga tidak lurus. Ya, dan di sini pentingnya untuk kita betul-betul ya meluruskan niat kita di dalam mencintai apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, itu semata lillah, bukan karena fanatik, ya, bukan karena sikap asabiyah, bukan perkara-perkara yang lainnya dari tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi', perkara yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, kecintaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wahia al-mahabbatu syirkiyah. Ya, dan ini yang diistilahkan dengan mahabbah syirkiyah. Ini kecintaan yang berbagi atau terbagi, di mana adanya yang selain Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan ya sebagai tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allahi la lillahi wa la min ajlihi wa la fihi faqad ittakhadhahu niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan siapa saja ya yang mencintai sesuatu ma'allah, yang dijadikan sebagai sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bagi kecintaannya ya kepada Allah dan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala tadi, la lillah, bukan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, wala min ajlihi, juga bukan kecintaan karenanya, wala fihi, juga bukan kecintaan di dalam syariatnya. Faqad ittakhadahu niddan min dunillah, maka berarti dia telah menjadikan sesuatu tadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan kecintaan tadi dia siap sekali lagi untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi mahabbatul musyrikin, dan inilah kecintaan orang-orang musyrikin. Kelanjutan dari pembahasan ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nanti bisa dirujuk pada kitab yang antum miliki, karena ini ada pembahasannya. Wabakiya kismun khamis, dan tersisa, yakni jenis yang kelima. Laisa mimma nahnu fih, yang bukan masuk dalam pembahasan yang sedang ya kita dalami ini. Wahiyal mahabbatu tabi'iyah, yani jenis yang kelima, apa yang disilakan dengan mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya alami. Ya, ini sudah disentuh oleh Asy-Syarih pada awal pembahasan ini. Wa hiya mailul insani ila ma yulaimu tab'uhu, ima yulaimu tab'ahu. Yani kecintaan atau kecenderungan seseorang kepada sesuatu yang mencocoki tabiatnya. Kecintaan seseorang kepada sesuatu yang mencocoki tabiatnya. Ini mahabbah at-tabi'iyah. Beliau mencontohkan ka mahabbatil atsyani lil ma'i wal ja'i lit ta'ami wa mahabbatin naum waz zaujah wal walad. Kecintaan orang yang kehausan, ya, kepada air, orang yang lapar kepada makanan, ya, wa mahabbatin naum, ya, kesenangan pada tidur, ya, ini pada kadar yang tidak berlebihan tentunya. Ya. Kemudian waz zaujah wal walad, kecintaan kepada istri, kecintaan kepada anak. Ini contoh dari mahabbah tabi'iyah. Fatilka la tudhammu. Jenis kecintaan ini tidaklah tercela. Illa in alhat an zikrillah wa syaghalathu an mahabbati. Pada asalnya cinta yang sifatnya tabi'iyah ini tidaklah dicela pemiliknya. Kecuali tatkala cinta itu, kecintaan yang sifatnya alami tadi, telah melalaikannya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyibukkannya dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengingat Allah di sini luas maknanya, termasuk di dalamnya talabul ilmi. Ya, jadi seorang jika dengan perkara-perkara tadi telah terlalaikan dari menuntut ilmu, maka dia telah terjatuh ke dalam kecintaan yang tercela. Kenapa tidak mendatangi majelis ilmu, sibuk untuk mencari nafkah, ya, sibuk untuk mengurusi ini dan itu. Ini sudah jatuh ke dalam perkara kecintaan yang tercela. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dalam surat al-munafikun ayat yang ke-9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, rijalun la tulhihim tijaratu wala bay' an zikrillah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati dari rijal, yakni lelaki yang sesungguhnya. Ya, dibedakan antara rijal dengan dzukur. Ya, dzukur itu hanya semata jenis kelamin. Ya, adapun rijal ini kembalinya kepada kekuatan hati. Mereka para lelaki yang sejati. La tulhihim tijaratu wala bay' an zikrillah, adalah orang-orang yang perdagangan dan jual beli mereka yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka mencari nafkah. Mereka berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi hajat diri dan keluarga, tidak bersandar kepada orang lain. Tetapi itu semua tidak melalaikan mereka sama sekali dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rijal. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang Allah sifatkan di sini. Allahu ta'ala alam. Subhanakumabuhim. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih.